وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Melengkapi pertemuan sebelumnya tentang seperti apakah pemimpin yang ideal yang dibagi oleh Imam Ibn Utsaimin di halaman 271, beliau membandingkan antara kekuatan iman dengan kekuasaan, dengan kemampuan dalam memimpin. Pemimpin yang ideal intinya adalah ketika dia dipenuhi oleh dua kriteria. Pertama, al-quwwah. Yang kedua, al-amanah. Pertama, kekuatan. Dan yang kedua, amanah. Dalil tentang ini ada dalam 5 ayat sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala terkait Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Musa berlindung di kota Madian bersama dua wanita yang beliau bantu ketika memberikan minuman untuk kambingnya, kemudian dua wanita ini mengajak Musa untuk ke rumahnya. Lalu salah satu di antara wanita ini menawarkan kepada ayahnya, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Salah satu di antara putri Syekhul Madyan ini mengatakan, wahai ayahku, ista'jirhu, jadikan dia sebagai karyawanmu. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang bisa kau jadikan sebagai seorang karyawan adalah orang yang punya dua kriteria. Pertama, dia kuat, dan yang kedua, dia amanah. Dan Musa memiliki keduanya. Musa kuat fisiknya. Yang kedua, dia adalah orang yang amanah. Apa bukti amanahnya Musa? Musa alaihi salatu wassalam ketika berjalan bersama dua wanita ini, Musa berada di belakang. Sehingga dua wanita ini ketika ditiup angin misalnya, kemudian pakaiannya tersingkap, maka Musa mengalihkan pandangannya. Akhirnya Musa minta izin, bagaimana kalau saya di depan? Nanti tinggal arahkan saja, belok kanan, belok kiri, agar bisa sampai di rumahmu. Kemudian dari situ sang wanita ini melihat Musa alaihi salatu wassalam adalah orang yang bertakwa. Maka beliau memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kuat. Yang kedua, amanah. Kemudian dalil yang kedua adalah kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf alaihi salatu wassalam ketika berhasil atau ketika selesai menakwilkan mimpi dan takwilnya benar, maka sang raja mengatakan, wa qala al maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Raja mengatakan, ituni bihi, datangkan Yusuf kepadaku, astakhlishu li nafsi, nanti akan aku jadikan sebagai orang terdekatku. Falamma kallamahu, ketika Yusuf berbicara dengan sang raja, maka raja ini tertarik dengan nasihat-nasihat indah yang disampaikan oleh Yusuf. Qala, kemudian raja ini mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau pada hari ini akan memiliki makinun, orang yang punya posisi aminun, lagi mendapatkan amanah di sisiku. Qala, kemudian Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Lalu Yusuf mengatakan, jadikan aku sebagai khazainul ardi, orang yang menjaga perbendaharaan hasil bumi. Inni hafidhun alim, sesungguhnya aku orang yang pintar jaga dan orang yang punya pemahaman tentang itu. Ini ada di surat Yusuf. Kalau kisah Musa tadi ada di surat Al-Qasas ayat 26. Kemudian kisah Yusuf ini ada di surat Yusuf, tapi saya tidak mencatat ayatnya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di awal-awal surat Yusuf. Kemudian yang ketiga, yang ketiga Allah sebutkan ketika Allah menjelaskan Jibril alaihi salatu wassalam. Sifatnya Jibril yang menjadi utusan Allah. Allah ceritakan di surat At-Takwir. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya ini adalah ucapan seorang rasul yang mulia, yaitu Jibril. Dhi quwwatin, yang dia itu memiliki kekuatan. 'Inda dhil 'arsyi, dan di sisi sang pemilik arsy, makinun, dia punya posisi. Muta'in, dia ditaati. Sama di sana, yaitu di antara penduduk langit. Aminun, dan dia makhluk yang amanah. Sehingga di situ terkumpul dua sifat Jibril, yang itu menjadi seorang wakil yang ideal, yaitu Zulquwwah dan Amin. Sebagaimana Yusuf alaihi salatu wasalam terkumpul di dalamnya dua sifat yang mulia untuk menjadi seorang wakil yang amanah. Yang pertama adalah dia orang yang aminun, dan dia orang yang hafidhun alim. Kemudian ayat yang keempat adalah cerita tentang Ifrit. Cerita tentang Ifrit di surat An-Naml ayat 39. Qala ifritun minal jinni. Kisah ini terjadi di zaman Nabi siapa? Sulaiman. Qala ifritun minal jinni, berkatalah jin Ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Ifrit mengatakan, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda. Lalu dia memuji dirinya, wa inni alaihi laqawiyun amin. Sesungguhnya aku adalah orang yang kuat lagi amanah. Sehingga dia menunjukkan kelebihan dia sebagai seorang wakil. Wakil itu idealnya adalah kuat dan amanah. Baik, berarti tadi salah nyebut angka ya. Yang betul 4 ayat. 4 ayat dalam Al-Quran yang secara tegas menunjukkan pemimpin yang ideal atau seorang wakil yang ideal, seorang karyawan yang ideal adalah dia punya kekuatan, dan yang kedua dia punya amanah. Kemudian apa yang dimaksud dengan kuat? Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha. Kekuatan untuk masing-masing posisi itu tergantung dengan latar belakangnya. Fal quwwatu fi imaratil harbi tarji'u ila syaja'atil qalbi wa ila al khibrati bil hurub. Kekuatan dalam masalah memimpin perang itu kembali kepada masalah keberanian dan pengetahuan dia tentang masalah peperangan. Wal mukhada'ati fiha, dan kemampuan dia dalam membuat tipu muslihat. Karena perang itu al-khid'ah, perang itu isinya adalah tipuan. Sehingga makna kuat ketika dia menjadi seorang pemimpin perang adalah kuat dari sisi punya keberanian, ngerti tentang medan perang, dan yang ketiga pintar nipu. Berbeda dengan kekuatan dalam masalah menetapkan hukum. Kekuatan dalam masalah menetapkan hukum tarji'u ilal ilmi bil adli, kembali kepada seberapa jauh kekuatan keilmuan dia dalam menerapkan keadilan. Alladhi dalla alaihi alkitab wa sunnah, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah, dan kekuatan dalam mewujudkan hukum. Maka kata beliau, kekuatan untuk posisi sebagai seorang hakim yang mau menetapkan hukum kembali kepada dua hal. Pemahaman dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sejauh mana dia mau menerapkan hukum tersebut kepada orang yang berkasus. Kekuatan di kasus yang lain berbeda sesuai dengan kondisinya. Karena itulah nilai kapabilitas manusia berbeda-beda sesuai dengan posisi. Kemudian unsur yang kedua adalah amanah. Amanah, kata Syekhul Islam, tarji'u ila khasyatillah wa alla yashtari bi ayatihi thamanan qalila wa tarki khasyatin nas. Sifat amanah dalam memimpin itu kembali kepada tiga hal. Pertama, memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tidak takut manusia. Yang ketiga, dia tidak menjual ayat Allah untuk kepentingan dunia. Nilai amanah dalam memimpin itu kembali kepada tiga sifat. Pertama apa tadi? Kekuatan takut kepada Allah. Yang kedua, tidak takut kepada manusia. Yang ketiga, tidak menjual ayat Allah untuk kepentingan dunia. Siapa yang memenuhi tiga hal ini, maka berarti dia orang yang amanah menurut Al-Quran. Dan tiga hal ini Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 44. Allah berfirman terkait masalah menerapkan hukum yang Allah turunkan, فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah mengatakan, فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ, janganlah kalian takut kepada manusia. وَخْشَوْنِي, dan takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kamu menjual ayatku dengan harga yang murah, maksudnya untuk kepentingan dunia. Lalu Allah lanjutkan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai yang Allah turunkan, maka dia kafir. Maksudnya dia menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Konteks ayat ini berbicara mengenai penyimpangan para rahib Yahudi. Rahib Yahudi itu ngerti tentang kebenaran karena mereka membaca Taurat, dan mereka tahu bagian mana yang harus diamalkan, dan bahkan mereka ngerti tentang keberadaan Al-Quran, dan mereka ngerti tentang syariatnya. Tapi karena mereka tidak punya rasa takut kepada Allah, lalu mereka takut kepada masyarakatnya. Nanti kalau saya kemudian tidak menerapkan apa yang diinginkan masyarakat, mereka akan melengsarkan saya, mereka tidak akan mendukung saya, penghasilan saya akan hilang, dan seterusnya. Akhirnya mereka pun menjual ayat Allah untuk kepentingan dunia. Mereka menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum syariat dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Konteksnya untuk orang seperti ini. Dia ngerti, tapi dia tinggalkan dan beralih kepada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dalam rangka untuk mendapatkan pengikut, dalam rangka untuk bisa mendapatkan loyalitas dari masyarakatnya. Gabungan dua potensi ini, al-quwah wal amanah, sangat jarang di tengah manusia. Karena itu kata Syekhul Islam, ijtima'ul quwwati wal amanati fin nasi qalilun. Gabungan ada dua orang yang punya dua potensi ini. Orang yang punya dua potensi ini, kuat dan amanah, itu sangat sedikit. Walihada, karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma ashku ilaika jildal fajiri wa ajzat thiqqa. Ya Allah, aku mengadu kepadamu jildal fajir, kekuatan orang yang suka berbuat durhaka, berbuat maksiat. Dia kalau jadi pemimpin tegas, politiknya bagus, tapi ra salat. Sebaliknya yang kedua, wa'ajuzuz thiqah. Orang ini terpercaya, jujur, amanah, tapi kalau jadi pemimpin enggak ada orang yang takut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadu kepada Allah, "Saya berlindung kepadamu ya Allah dari dua muslim yang punya karakter seperti ini. Kalau mimpin pinter tapi agamanya jelek. Ada orang yang agamanya bagus tapi ketika mimpin enggak benar, enggak pinter. Dia ketika memerintahkan sesuatu ya diketawain sama kawan-kawannya. Suka dibully padahal dia pemimpin." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pelindung dari orang seperti ini. Dan posisi beliau seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dua sifat ini tergabung di dalamnya. Beliau orang yang amanah, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua orang yang punya kekuatan. Sehingga negara itu maju ketika dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu, mengingat pertimbangan ini susah untuk ditemukan, maka kata Syekhul Islam, fal wajibu fi kulli wilayatin al aslahu bihasabiha. Maka yang wajib dalam setiap wilayah adalah mencari mana yang paling saleh, yang paling baik, bihasabiha, sesuai dengan latar belakangnya. Fa idza ta'ayyana rajulani, ketika ada dua orang, ahaduhuma a'dhamu amanatan wal akharu a'dhamu quwwatan, quddima anfa'uhuma li tilkal wilayah. Yang satu agamanya bagus tapi kurang pintar memimpin, yang satu pintar memimpin tapi agamanya kurang bagus, mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Kata beliau, cari yang paling memberikan manfaat untuk wilayah yang dia pimpin, untuk posisi yang dia jabat, dan yang paling sedikit madharatnya bagi masyarakat. Kemudian beliau memberikan contoh. Fataqaddama fi imaratil khurubi ar-rajulul qawiyyu syujja' wa in kana fihi fujurun. Maka dalam masalah memimpin perang lebih didahulukan orang yang pintar memimpin, pemberani meskipun dia tukang maksiat. Ala rajulid dha'ifil 'ajiz wa in kana aminan, dibandingkan orang yang lemah ketika memimpin meskipun dia orang yang rajin tahajud, meskipun dia orang yang amanah. Sebagaimana pernah ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, anir rajulaini yakunani amiraini fil ghazwi, ada dua orang yang dia sama-sama punya peluang untuk jadi pemimpin dalam perang, yang satu kuat tapi tukang maksiat, yang satu orangnya saleh amanah tapi lemah dalam memimpin. Ma'ayyihima yughza, yang lebih ideal itu pemimpin yang seperti apa? Faqala, apa jawab Imam Ahmad? Ammal fajrul qawiyyu faquwwatuhu lil muslimin. Untuk orang yang kuat, pintar mimpin, maka kekuatannya akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Wa fujuruhu ala nafsi, sementara maksiatnya itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Wa ammas salihud dha'ifu fasalahuhu li nafsi, sedangkan orang yang saleh tapi dia lemah, maka solehnya untuk kepentingan pribadinya, wadha'fuhu 'alal muslimin, tapi lemahnya memberikan membahayakan bagi kaum muslimin. Fayughza ma'al quwwatil fajir. Karena itu yang lebih tepat adalah jadikan yang kuat tapi tukang maksiat ini sebagai pemimpin. Kita bisa melihat kira-kira menimbang dalam sebuah posisi. Mau kita jadikan orang ini sebagai pemegang harta atau pemegang dana masyarakat, dana sosial, mana yang lebih didahulukan, yang bertakwa kepada Allah atau yang pemberani? Yang bertakwa. Karena megang harta gak perlu berani, Pak. Semua orang berani. Lain halnya ketika dia sebagai diplomat berhadapan dengan musuh atau berhadapan dengan orang lain, mana yang lebih didahulukan? Kita lebih dahulukan sifat pemberaninya, pinter ngomongnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itulah pertimbangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Allah yu'ayyitu hadha ad-dina birrajulil fajir. Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan keberadaan tukang maksiat. Ini bukan hadis yang aneh ya, tapi itu realita yang bisa kita lihat di lapangan. Inna Allah yu'ayyitu hadha ad-dina birrajulil fajir. Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan orang yang tukang maksiat. Dia bisa jadi enggak sholat. Dia bisa jadi misalnya apa? Punya pelanggaran dari sisi syahwat. Tapi masya Allah dia punya kecenderungan dalam membela kaum muslimin. Maka kaum muslimin mendapatkan manfaat dengan keberadaan orang ini padahal dia ahli maksiat. Atau sebaliknya, terkadang ada orang yang misalnya dia preman ya. Tato di mana-mana, sampai matanya saja ditato. Tapi dia punya peran yang besar menghalangi setiap peluang terjadinya orang yang mau menyerang kegiatan yang isinya dakwah. Misalnya, Mas, kalau di sini ada yang wani-wani, telepon saja saya, nanti tak datangi. Wah. Sehingga dengan keberadaannya yang mau ganggu jadi takut. Itulah yang dimaksud innallaha yu'ayyidu hadzina birrajul al-fajir. Allah menguatkan agama ini dengan keberadaan orang yang fajir, si tukang maksiat. Dia kemana-mana misalnya bawa pentungan, ya, datang ke diskotik atau datang ke tempat-tempat maksiat. Akhirnya kampung itu lebih bisa bersih dari keberadaan tukang-tukang maksiat. Dengan keberadaan orang yang keras seperti ini. Innallaha yu'ayyidu hadzina birrajulil fajir. Allah menguatkan agama ini dengan keberadaan orang yang fajir. Tayyib. Nabi SAW tidak memberikan pembelaan untuk orang yang fajir, si tukang maksiat. Tapi beliau menceritakan kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan mereka, meskipun mereka orang yang fajir, orang yang tukang maksiat. Karena itulah dulu Nabi SAW menunjuk para sahabat sebagai pemimpin, menunjuk sebagian sahabat sebagai pemimpin, padahal ada sahabat lain yang lebih senior dibandingkan beliau. Nabi SAW menunjuk Khalid ibn Walid sebagai pemimpin perang sejak beliau masuk Islam. Dan bahkan beliau mengatakan, Inna Khalidan Saifun Sallahullahu alal musyrikin. Khalid adalah pedang yang Allah hunus untuk kaum musyrikin. Padahal terkadang Khalid membuat kebijakan sampai Nabi SAW berlepas diri darinya. Diceritakan ketika Khalid diutus untuk memerangi Bani Judzaimah, Khalid membantai mereka dan merampas semua hartanya. Lalu Nabi SAW mengatakan ketika mendengarkan kabar seperti itu, Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalidun. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh Khalid. Ini perbuatan penyimpangan. Meskipun Nabi SAW tidak melengsarkan Khalid dari posisinya. Demikian pula Rasulullah SAW pernah menyuruh Usamah bin Zaid untuk memimpin perang. Padahal di pasukannya ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada di pasukannya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ada para sahabat-sahabat senior yang lainnya. Ala sa'ri abihi, karena yang diserang itu dulu pernah menyakiti bapaknya. Biar kekuatan kamu ketika nyerang lebih kuat. Kenapa? Balas dendam. Karena kekuatan balas dendam itu akan semakin mengobarkan semangat wani mati. Saya pernah disakiti, sekarang kita giliran. Sehingga yang ditunjuk oleh Nabi SAW adalah Usamah ibn Zaid. Padahal ada sahabat yang lebih senior di belakangnya. Dan pertimbangan yang lainnya. Karena itu hadirin yang dimaksud Allah dalam hal ini, terkait masalah imarah wal wilayah, dikembalikan kepada mana yang lebih menguntungkan bagi masyarakat. Adanya kekurangan itu bagian dari sunnatullah yang menjadi ujian bagi seluruh umat manusia. Kalau mau mencari pemimpin yang ideal dalam dua sisi, sangat sulit bisa kita jumpai di masyarakat kita. Maka yang kita pertimbangkan adalah mana yang lebih maslahat dan lebih manfaat. Bukan mempertimbangkan dari sisi misalnya latar belakang agamanya semata, tapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana nanti tingkat kemampuan dia, kapabilitas dia dalam memimpin sebuah wilayah. Wallahu ta'ala. Insyaallah apa yang saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan politik Indonesia ya. Karena ini hanya sebatas masalah ilmu yang disampaikan oleh para ulama terkait rincian yang mereka sampaikan tentang masalah pemimpin, menimbang dua kemampuan tadi, apa? Al-quwwah wal amanah, kekuatan dan amanah. Selanjutnya kita akan membaca di halaman 272. Baik, barangkali ada bawaslu, insyaallah aman ya. Aman, insyaallah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Taghut dan macam-macamnya. Arti taghut sudah dijelaskan di atas. Dan pembesarnya adalah lima. Maksudnya para pembesar dan pimpinannya ada lima. Iblis adalah setan yang terkutuk dan terlaknat seperti firman Allah Ta'ala kepadanya, wa inna 'alaika laknati ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Quran Surat Sad ayat 78. Iblis dulu bersama para malaikat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Setelah diperintah bersujud kepada Nabi Adam, tampaklah pembangkangan dan keburukannya. Ia enggan dan sombong serta tergolong hamba Allah yang kafir, sehingga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Nah, pertama ru'usut taghut, pemimpin taghut yang pertama adalah iblis. Kita tidak perlu bertanya siapa orang sesat sebelum iblis. Gak penting karena kita tidak tahu sejarahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali sejarah kehidupan bagi para makhluknya di dunia ini sejak kejadian malaikat, iblis dan Adam, dan seterusnya sampai kiamat. Sebelumnya ada apa, Pak? Wallahu a'lam. Itu bukan urusan kita. Karena kita tidak pernah mendapatkan berita tentangnya. Karena kadang ada orang yang bertanya nakal. Sebelum Adam, iblis, malaikat diciptakan, terus sebelumnya ada kejadian apa? Apakah pernah ada kejadian seperti ini, kemudian selesai, habis semuanya, terus Allah ciptakan lagi? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Dan ditegaskan dalam hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam dan juga ditegaskan oleh Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah sendirian. Allah sendirian. Kemudian Allah ciptakan para makhluknya. Dan tentang posisi iblis, apakah dia jin yang pertama ataukah salah satu dari jin? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan iblis itu seperti Adam. Jadi kalau Adam manusia pertama, kalau iblis jin pertama. Dan ada yang mengatakan bahasanya iblis bukan jin pertama. Ada nenek moyangnya jin, kemudian melahirkan iblis. Lalu dialah yang paling bangkang, kemudian dia yang mengalami kasus seperti ini. Ala kulli hal, karena kita tidak tahu asal-usulnya, yang kita yakini adalah iblis dari golongan jin. Dan jin diciptakan dari api. Berarti asal penciptaan iblis adalah api. Kemudian pelajaran penting yang kita perhatikan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memerintahkan sesuatu kepada hambanya tanpa melihat hikmah, sehingga itu menjadi murni ujian bagi sang hamba. Siapa yang mau taat, berarti dia orang yang saleh, orang yang taat di hadapannya, di hadapan Allah. Dan siapa yang tidak mau taat, tapi berpikir segala sesuatu, mempertimbangkan sisi baik dan buruknya, maka di saat itulah bisa jadi dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Setelah Adam diciptakan, iblis dan malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Malaikat tidak berpikir panjang dan langsung sujud. Makanya ketika diperintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, pakai huruf fa. Dan huruf fa itu menunjukkan segera, tidak ada jeda. Berbeda dengan huruf thumma. Kalau thumma yang artinya kemudian, itu berarti ada jeda. Malaikat tidak, begitu diperintahkan fasajadu, dia pun langsung sujud. Tanpa berpikir, tanpa kemudian memberikan pertimbangan, tanpa usul A, B, C, tapi langsung sujud. Berbeda dengan iblis. Ketika diperintahkan seperti ini, itu bertentangan dengan logika iblis. Loh kok bisa? Saya lebih tua, ibadah saya lebih banyak, saya diciptakan dari api yang lebih tinggi dibandingkan tanah. Tanah sama api, mana yang lebih tinggi? Menurut iblis, api di atas tanah. Padahal sekarang realnya tanah di bawah atau api di bawah tanah. Sehingga iblis menganggap, oh gak bisa, saya lebih tinggi posisinya, gak boleh sujud kepada orang yang lebih rendah. Atas pertimbangan apa? Logika. Maka dia pun bangkang, kemudian dia menolaknya. Karena itulah orang yang taat kepada Allah yang sejatinya adalah mereka yang beribadah kepada Allah bisa jadi tanpa melihat hikmah. Kenapa kok saya harus seperti ini? Kenapa seperti itu? Karena bagi dia ini perintah Allah, laksanakan saja tanpa melihat hikmah. Sehingga dalam setiap kegiatan ketaatan dan ibadah yang kita lakukan tidak harus diketahui hikmahnya. Terkadang sebagian orang gak terima seperti ini, maka setiap kegiatan ibadah harus cari tahu hikmahnya, setiap hukum harus cari tahu hikmahnya. Kalau gak tahu hikmahnya tidak mau dikerjakan. Akhirnya orang ngasih motivasi dengan hadis-hadis yang misalnya gak benar, sumu tasihu, berpuasalah kalian biar kamu sehat. Oh berarti hikmah kita diperintahkan puasa adalah biar kita sehat. Padahal orang sakit gak boleh puasa. Kalau tujuan puasa biar sehat, berarti orang sakit harusnya puasa. Padahal orang sakit dibolehkan enggak puasa. Tapi muncul seperti ini dalam rangka untuk memenuhi keinginan masyarakat. Sebenarnya apa sih hikmah puasa? Kenapa kita harus berpuasa? Akhirnya dibuatkan hadis palsu. Biar orang merasa tenang, gitu ya. Sama halnya seperti orang yang diuji oleh Allah di akhirat. Ada beberapa orang yang mereka merasa memiliki udzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu orang yang dungu, gak ngerti apapun. Saya orang yang gila, gak paham apapun. Saya orang yang hidup di zaman fatrah, tidak pernah mendengar dakwah Rasul. Saya ini, saya ini, saya ini. Semuanya dikumpulkan oleh Allah, lalu dibuat perjanjian. Akan aku perintahkan kepada kalian satu perintah. Siapa yang taat kepadanya, kepada perintah ini, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat, masuk neraka. Siap? Siap. Sepakat. Setelah mereka sepakat, lalu Allah perintahkan, udkhulunna, masuklah kalian semuanya ke neraka. Logikanya bermain. Bagi mereka yang pasrah bongkoan, sami'na wa ata'na, pokoknya apapun yang diperintahkan Allah, lakukan, nanti akan dapat janji Allah. Karena dia punya asikah, punya rasa percaya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sehingga dia pun masuk ke dalam neraka dan langsung Allah masukkan ke surga. Sebaliknya, orang yang mikir dulu loh, saya itu justru ingin menghindari neraka, kok malah disuruh nyemplung ke neraka. Akhirnya dia gak mau kalau kayak gitu, ya sudah masuklah ke neraka. Di saat itulah seorang hamba diuji oleh Allah, dia bisa menjadi orang yang bangkang. Kenapa? Karena pakai logikanya, pakai akalnya, pakai perasaannya, dan semua pertimbangan yang dia miliki yang membuat dia terhalang untuk, yang menghalangi dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, seperti yang dialami oleh iblis. Sekarang kita akan lihat ayat atau di surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaika, ingatlah ketika aku firmankan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun bersujud, illa iblisa, kecuali iblis. Pertanyaannya, semua siswa hadir kecuali pak guru, kalimat salah atau benar? Kalimat, kenapa? Pak guru bukan siswa. Semua orang sholat kecuali kambing, salah atau benar? Salah, kenapa? Kambing bukan manusia. Baik, semua malaikat sujud kecuali iblis, salah atau benar? Benar. Benar. Benar ayat. Baik, kita punya kesimpulan. Kata sebelum kecuali dan setelah kecuali harus sejenis, gitu ya. Semua manusia sholat kecuali mukidi. Berarti mukidi manusia bukan? Manusia. Dan kalimat ini benar. Kalau kalimatnya semua manusia sholat kecuali kambing, maka kambing bukan manusia. Sehingga kalimat ini salah. Semua malaikat sujud kecuali iblis, salah atau benar? Iblis bukan malaikat. Berarti kalimatnya salah atau benar? Salah. Tapi itulah kalimat Quran, berarti harus dibenarkan. Penjelasannya ya, ada sebagian orang ketika membaca ayat seperti ini, kisah ini kan banyak Allah sebutkan di Al-Quran ya, tidak hanya satu ayat ini saja, di banyak tempat. Lalu dia menyimpulkan berarti iblis bagian dari malaikat, sehingga iblis itu bukan jin tapi malaikat. Namun kesimpulan ini keliru, karena telah Allah nyatakan di surat Al-Kahfi, kana minal jinni afatattakhidunahu awliya'a min duni, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Iblis itu dari golongan jin. Apakah kamu mau menjadikan dia, iblis, dan keturunannya, yaitu para setan, menjadi wali selain Allah? Berarti ayat ini menegaskan iblis bukan malaikat tapi jin. Terus bagaimana memahami kalimat tadi? Para ahli tafsir mengatakan al-istithna, kata pengecualian, itu ada dua. Ada istithna muttasil dan ada istithna munfasil. Istithna muttasil, muttasil artinya apa? Muttasil, bersambung. Mat lazim muttasil, mat lazim munfasil. Ingatnya itu ya. Muttasil artinya bersambung. Istisna mutasil maknanya adalah istisna di mana mustasna dan mustasna minhu sejenis. Kata sebelum illa, sebelum kecuali, dan setelah kecuali sejenis. Semua siswa hadir kecuali Budi. Berarti Budi ini siswa bukan? Siswa. Kalimat seperti ini istisna apa namanya? Mutasil. Yang kedua, istisna munfasil. Istisna munfasil terjadi ketika kata sebelum kecuali dan setelah kecuali antara mustasna dan mustasna minhu tidak sejenis. Dan istisna munfasil seperti ini, kata illa diartikan dengan walakin. Diartikan dengan walakin. Walakin artinya apa? Akan tetapi. Sehingga terjemah yang sejalan dengan kaidah bahasa, maka fasajadal malaika wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian mereka sujud illa iblis, di situ kita artikan akan tetapi iblis tidak mau sujud. Maka dengan cara seperti ini sejalan dengan kaidah bahasa. Kemudian taudud yang kedua. Wamin ubida wa huwa radin. Waman. Waman ubida wa huwa radin. Orang yang rela disembah. Yang disembah selain Allah dan ia rela disembah selain Allah, maka dia termasuk para pembesar taghut. Nauzubillah. Baik ia disembah di waktu hidupnya atau setelah ia mati, dan tatkala ia mati rela diperlakukan seperti itu. Nah, yang kesembilan, waman ubida min dunillahi wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia ridho, senang ketika disembah. Yang disembah selain Allah itu ada tiga jenis ya. Makhluk yang disembah itu ada tiga jenis. Pertama, orang soleh. Yang kedua, orang sesat. Yang ketiga, makhluk yang tidak bisa disifati soleh maupun sesat. Yang pertama, makhluk yang disembah dan dia orang yang soleh seperti Nabi Isa, Nabi Uzair, para malaikat yang disembah oleh sebagian orang musyrikin, orang-orang soleh di masa silam yang diagungkan oleh orang musyrikin. Kalau kita mengakui misalnya para da'i yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa dan sekitarnya orang soleh, lalu mereka disembah kuburannya, bisa jadi masuk dalam kategori ini. Nah, orang soleh yang disembah, ridho gak mereka disembah? Gak ridho. Mereka tidak pernah ridho untuk disembah. Makanya ketika di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Isa dan beliau ingin meminta kepada Nabi Isa keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang Nasrani. Wa idh qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, apakah kamu pernah mendakwahkan kepada manusia, jadikan diriku dan ibuku sebagai tuhan selain Allah?" Apa jawab Isa? Qalu subhana. Qala subhana. Nabi Isa mengatakan, "Ma susi engkau ya Allah. Ma aqulu illa ma amartani bi. Aku tidak pernah menyampaikan kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku." Sehingga diingkari oleh Isa. Allah contohkan Isa. Dan tuan-tuan yang lain masih banyak yang mengalami kejadian yang sama. Tapi kenapa Isa? Karena ini yang penyebarannya paling besar. Banyak sekali orang yang menyembah Isa alaihissalatu wassalam. Sehingga beliau tidak ridho ketika disembah. Maka bisa jadi ketika ada seorang wali yang betul-betul dia wali Allah, orang yang soleh, kemudian dia disembah, lalu nanti diadili oleh Allah di akhirat. Allah tanya kepada beliau, "Apakah kamu pernah ngajak pengikutmu untuk menyembahmu?" Lalu dia mengingkari. Di saat itulah mereka akan semakin malu di hadapan Allah. Ternyata yang selama ini diharapkan disembah tidak bisa memberikan pertolongan. Lu wis tak arep-arep, lu kok tidak ngasih pertolongan. Apa harapan orang Nasrani, Pak? Yesus itu juru selamat. Apa harapan orang yang nyembah kuburan? Nanti orang soleh ini akan jadi juru selamat. Makanya prinsip dia dari awal, Kalau ketemu malaikat, sebut saja saya adalah muridnya Kanjeng Mbah Yai. Itu yang diharapkan. Terus Mbah Yai ini mengingkari, oh enggak, kamu bukan pengikutku. Saya tidak pernah ngajari kayak gini. Sehingga dia punya harapan besar, tapi hilang. PHP ya. Baik. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang soleh yang disembah kemudian dia tidak ridho bisa disebut tagut? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan termasuk tagut. Ada yang mengatakan bukan termasuk tagut. Dan yang mengatakan itu termasuk tagut maksudnya adalah tagut bin nisbati ila abidihi. Dilihat dari yang menyembahnya. Kalau dilihat dari pelaku-pelaku yang melakukan penyembahan kepada orang sholat ini, maka dia tauhid karena dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilihat dari orangnya, bukan tauhid. Sedangkan dua yang terakhir yang disembah dan dia ridho dan yang apa? Yang tidak memiliki status sholat dan tidak sholat. Maka semuanya nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Antum bama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha dakhirun. Kalian dan apapun yang kalian sembah nanti akan menjadi kayu bakarnya neraka. Loh, yang dia sembah dulu juga di neraka. Sehingga misalnya dia nyembah pohon, dia nyembah batu, dia nyembah apapun yang menjadi situs-situs yang dianggap itu apa punya nilai gaib, kemudian dimasukkan oleh Allah bersama para penyembahnya, membuat mereka semakin sakit hati. Sehingga hukuman di akhirat itu bukan cuma hukuman fisik, tapi juga hukuman batin. Loro njaba jero, fisiknya sakit, batinnya juga sakit. Sakit hati dia. Punya harapan kepada Allah, ternyata harapan itu hilang. Berharap akan diselamatkan, ternyata harapan itu hilang. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Dzuku massasaqar rasa no. Makin lara hati, Pak. Sehingga mereka sakit lahir batin. Wal yaumillah. Kemudian untuk ru'usut tawaqid yang lain insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini sudah kemarin belum? Sudah kemarin ya. Iya. Ada ini juga. Sudah. Nomor 1 atau 2? Pertanyaannya cuma gitu, nomor 1 atau 2 ya. Ya? 1 atau 2, Pak? Satu ya. Aja belum sudah pengen dua. Satu aja belum sudah pengen dua ya. Ada salah satu ustaz mengatakan satu atau dua ketika ditanya jamaah. Beliau jawab dua wajib satu fardu kifayah. Wallahu a'lam. Itu maknanya seperti apa? Apa tafsir dari ayat jangan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kamu menukar ayatku dengan harga yang murah. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tafsir yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud harga yang murah di situ adalah nilai yang sedikit. Misalnya cuma sekian belas ribu atau sekian ratus ribu. Tapi kalau nilainya besar, jutaan, tidak masuk dalam ayat ini. Sehingga misalnya dia menyembunyikan kebenaran biar mendapatkan uang ratusan juta, itu diperbolehkan. Dan ini tafsirnya orang liberal. Pernyataan ini disampaikan oleh guru saya, Al-Ustadz Didi Haryanto. Beliau pernah ketemu dengan kawannya ketika di Mesir. Kawan yang satu angkatan ketika di Mesir ini liberal. Dia lulusan Mesir, liberal. Kemudian diingatkan, kamu itu loh gak malu. Sudah LC Mesir, dipercaya masyarakat, tapi ternyata menipu masyarakat hanya untuk mendapatkan dolar. Apa kata dia? Yang dilarang oleh Allah itu kan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Yang dilarang itu kalau harganya sedikit. Ini dolar. Puluhan juta, harganya mahal. Maka boleh gitu ya. Ini tafsirnya orang liberal. Sedangkan tafsirnya kaum muslimin selain liberal, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit, maknanya adalah dengan dunia seisinya. Karena dunia seisinya ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Kalau bisnis selalu membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, apakah termasuk dalam larangan tersebut? Jika maksudnya adalah memaksakan konsumen agar mengimani, mempercayai produknya dengan cara membawakan dalil ayat Al-Quran dan Sunnah, maka ini tergantung dari produknya. Kalau memang produknya didukung oleh ayat Al-Quran dan Sunnah, tidak masalah. Misalnya madu, Pak silakan beli madu, Allah berfirman. Jika memang itu sesuai realita, itu madu, dia menyebut firman Allah, masih diizinkan karena ini berarti dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondisi realnya. Atau dia menjual habas sauda lalu membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membolehkan. Meskipun ada juga yang melarang. Saya lupa keterangan dokter siapa yang waktu itu diunggah di internet, dan beliau anggap ini terlalu meremehkan Al-Quran. Meskipun tidak masuk dalam lingkup dari tafsir, menjual ayat Allah untuk kepentingan dunia. Wallahu'alam. Bagaimana kita menyikapi orang yang mengatakan sifat wajib Allah ada 20? Apa bedanya dengan Asma'ul Husna dengan sifat Allah? Apakah akidah itu sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Sifat wajib Allah yang 20 itu sebenarnya gabungan dari akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah 7, Maturidiyah sisanya 13. Kemudian ketika digabung, lalu itu dianggap sebagai Asy'ariyah semuanya, padahal tidak. Asy'ariyah cuma 7 yang depan, sisanya yang belakang Maturidiyah. Dan memang kalau dilihat dari asal-usulnya, baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah, asal-usulnya berdekatan. Karena mereka berasal dari atau sekte yang muncul dari perkembangan ilmu kalam, mendekatkan masalah akidah dengan ilmu kalam, dengan ilmu filsafat. Jadi mereka mau merancang seperti apakah side plan-nya Allah, itu pakai ilmu filsafat, pakai beberapa pendekatan ilmu filsafat. Yang kalau orang itu mau belajar serius Asy'ariyah pasti pusing. Dan semua tokoh-tokoh besar Asy'ariyah seperti Ar-Razi, kemudian Al-Amidi, dan para ulama-ulama besar Asy'ariyah, mereka di akhir hayatnya bingung. Saya tidak bisa memberikan kesimpulan akidah yang meyakinkan, karena semuanya membingungkan. Coba, dia mau merancang tentang nama dan sifat Allah pakai logika, ya gak bisa. Akhirnya bingung. Dan kemudian yang tersebar di masyarakat itu baru sebelum mukaddimah, Pak, itu ya, baru sedikit sekali yang dikenal oleh masyarakat tentang akidah Asy'ariyah. Sehingga bagi sebagian orang ini dianggap sebagai akidah yang benar. Baik. 20 sifat itu, 20 sifat ya. Allah wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Perlu dibedakan antara ada 3 hal yang terkait dengan Allah ya, nama, sifat, khabar. Insyaallah nanti kita pelajari kalau kita sudah bahas terkait masalah akidah. Nama asma'ullah itu wajib dari dalil. Kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah tanpa ada dalil. Karena kalau memberikan nama tanpa dalil, berarti al-qawlu 'alallahi bighairi ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, kalau kita teliti sifat tujuh yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits. Mukhalafatul hawadits ada enggak dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Tidak kita jumpai. Sebutkan dalil di Qur'an yang ada teks mukhalafatul lil hawadits. Enggak ada. Baik. Berarti ini bukan nama Allah. Sehingga kita tidak boleh memanggil ya mukhalafatul lil hawadits, wahai zat yang berbeda dengan seluruh makhluknya. Kita memanggil Allah dengan nama itu, padahal itu bukan nama Allah. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, sifat. Sifat itu semua informasi terkait dengan Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, meskipun bukan nama. Kata sifat dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya dibandingkan sifat dalam bahasa kita. Kalau Anda ditanya, seperti apa sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawaban kita, oh bagus. Sifat itu kan bagus, bagus sekali, atau turunannya. Tapi maksud kalimat sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya apa? Tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata sifatun dalam bahasa Arab itu maknanya lebih luas dibandingkan kata sifat dalam bahasa kita. Sifat Allah, seperti apa sifat Allah? Sifat Allah maknanya adalah semua informasi tentang Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul lailil akhir ila sama'id dunya. Allah taala ketika sudah masuk sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Sudah? Berarti termasuk di antara sifat Allah adalah turun ke langit dunia. Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyi istawa. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Apakah ada nama Allah zat yang beristiwa? Al-Mustawi. Ya Mustawi, wahai zat yang beristiwa. Enggak ada nama Allah Al-Mustawi. Tidak ada nama Allah An-Nazil, wahai zat yang turun, enggak ada. Tapi Allah tuh turun. Dipahamin ini? Sama seperti kita ya. Nama kita cuma satu. Kita tambahin sendiri jadi dua. Misalnya nama saya Aminur Baiz, kita tambahkan sendiri dengan kunya Abu Yahya. Itu nama. Tapi sifat kita banyak. Kita berkegiatan, kita beraktivitas. Tapi aktivitas ini tidak jadi nama, karena aktivitas ini kegiatan kita. Dipahami di sini? Maka ada aktivitas, ada nama. Aktivitas itulah sih sifat. Nah, sifat ini tidak boleh ditetapkan kecuali pakai dalil. Pak, apakah Allah Ta'ala meluncur? Ada enggak dalilnya Allah meluncur? Cari. Enggak ada. Kalau enggak ada ya jangan sebut Allah meluncur. Apakah Allah melesat? Kalau enggak ada jangan sebut melesat. Apakah Allah turun? Nah, itu ada dalam hadis. Apakah Allah apa? Apakah Allah Maha Asyik? Di mana ada dalil Allah Maha Asyik? Atau Allah online 24 jam? Enggak ada. Jadi yang seperti ini jangan digunakan untuk menyebut nama atau untuk menyebut Allah. Tapi apakah Allah tertawa? Apakah Allah tertawa? Tertawa. Ada dalam banyak hadis. Apakah Allah tersenyum? Allah tersenyum. Apakah Allah murka? Allah murka. Ada dalam hadis. Pokoknya yang ada dalam hadis, imani saja apa adanya. Amiru hakamaja. Biarkan apa adanya. Dan jangan menggunakan istilah yang lain. Allah ma'asyik, Allah online. Terus apa lagi pak? Jabri, ngejabri Allah. Baik, yang seperti ini jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga, khabar, berita. Berita itu informasi tentang Allah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tapi tidak ditetapkan sebagai sifat, apalagi nama. Nah, yang seperti ini diperbolehkan oleh para ulama sekadar kebutuhan. Maka kita mengatakan Allah Qadim. Qadim itu bukan nama Allah ya. Tidak ada nama Allah Qadim. Allah Qadim, Allah terdahulu. Dalam rangka untuk ikhbar, dalam rangka untuk mengabarkan, boleh. Tapi kalau itu diyakini sebagai nama atau sifat, enggak boleh, karena tidak ada dalil. Terus yang benar gimana pak? Gunakan saja istilah dalam Al-Quran. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah zat yang paling pertama dan yang paling terakhir. Nah, dalam sifat 20 itu nyebutnya bukan awal dan akhir, tapi kidam bakok. Gitu ya. Qadim itu yang paling pertama, bakok yang paling kekal sehingga paling ujung. Tapi istilah dalam Al-Quran wal awwalu wal zahir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Pakai saja istilah dalam Al-Quran, bukan kita membuat istilah yang baru. Dipahami insya Allah ya. Jadi itu perbedaan antara asma, sifat, dan khabar. Terus terkait 20 tadi, ada yang benar dan ada yang enggak benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah bersedekah juga, yang bersedekah juga mendapatkan pahalanya? Pahala yang bersedekah dihadiahkan kepada orang lain, maka karena sudah dihadiahkan, itu sudah menjadi hak milik orang lain. Sehingga wallahu a'lam, pahala itu sudah tidak lagi menjadi milik pelakunya, karena sudah dihadiahkan ke orang lain. Meskipun bisa jadi dia memiliki pahala dari sisi yang lain, misalnya dari sisi jalan kakinya, dari sisi usaha dia menyerahkan, dan seterusnya. Dan keterangan ini juga dikuatkan ketika ulama membahas menghadiahkan Fatihah untuk Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, yang lebih butuh pahala itu kamu ataukah Nabi? Padahal percuma saja kamu hadiahkan, karena setiap kamu baca Fatihah, pasti Nabi SAW dapat pahala, meskipun tidak dihadiahkan. Kenapa? Nah, karena beliau yang ngajari pertama kali. Sehingga ada sedekah, ada amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Beliau pertama yang ngajari, turun-temurun terus. Maka semua amal sholat yang kita kerjakan, beliau turut mendapatkan pahalanya. Nah, kita yang lebih butuh pahala, tidak perlu seperti itu. Karena kalau itu kamu berikan pahalanya, kamu itu lebih butuh pahala dalam masalah. Berarti ini mengisyaratkan, kalau sudah dihadiahkan, maka pahala itu sudah menjadi hak milik, pindah ke orang lain. Orang-orang terdahulu oleh penguasa yang kejam, ada yang badannya digergaji, dibelah jadi dua, ada yang kulitnya disisir dengan sisir besi, betapa sakit, pedih, tak terkira. Bagaimana sikap mereka menghadapi bentuk-bentuk penyiksaan demikian? Yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis itu, mereka bersabar dan selalu istiqomah menyembah Allah sampai mati. Dan ini diceritakan oleh Nabi SAW terkait kejadian di masa sebelum beliau diutus. Di zaman mendekati atau di zaman kaum muslimin di umat beliau ada yang mengalami kejadian yang mirip dengan itu. Seperti ada yang dikuliti, ada yang disayat-sayat. Kejadian-kejadian yang kadang bahkan videonya kita tonton dikubur hidup-hidup ya. Waktu kejadian Suriah, dan kenangan itu belum hilang. Maka sikap mereka adalah bersabar. Dan ketika orang itu bersabar, akan meringankan rasa sakit yang dia alami, karena dia yakin akan ada janji yang indah di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana cara sholat orang yang sakit memakai kateter? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Yang bisa dilakukan begini. Kateter itu bisa enggak selang yang menghubungkan ke kantong urin diputus? Bisa ya? Itu bisa bongkar pasang. Kalau yang dicopot yang masuk ke kemaluan, wah itu bisa pingsan berkali-kali nanti. Mau sholat copot, selesai sholat pasang lagi, copot pasang, wah itu bisa pingsan nanti orang. Sehingga masangnya sekali, tapi biar putus dari kantong urin, dikasih nanti misalnya hub penghubung yang bisa dilepas ya. Bisa pak kayak gitu? Bisa ya. Nah yang dilakukan pertama putus itu ya selangnya, kemudian sisa selang ini masih ada urinnya, dia dibiarkan saja karena ini di luar kemampuannya. Terus dia sholat dalam kondisi berwudu kalau bisa, atau kalau nggak bisa tayamum. Kerjakan sholat sesuai dengan yang mampu dia kerjakan, bisa sambil duduk atau berbaring dan seterusnya. Kalau di tengah sholat keluar urin, tidak diperhitungkan. Kenapa? Dikiaskan dengan orang yang mengalami istihadhah, atau orang yang mengalami salisul baul, yang selalu keluar kotoran atau selalu keluar urin. Ini di luar kemampuan manusia, sehingga tidak diperhitungkan. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum SHU koperasi yang di dalamnya ada jual beli dan ada simpan pinjam? Bolehkah memanfaatkan SHU? Berarti melihat persentase, berapa persen dari hasil jual beli dan berapa persen dari hasil simpan pinjam. Yang boleh dia manfaatkan hanya yang berasal dari hasil jual beli. Dia bisa tanya ke bagian finance, berapa persen dari hasil jual beli. Misalnya di hasil jual beli menghasilkan 30%, berarti SHU yang boleh dia dapatkan hanyalah 30%, dan itu yang halal, sisanya haram. Dan misalnya kalau bisa Anda bersihkan semuanya dari transaksi jual beli, itu yang lebih bagus. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada dari hasil simpan pinjam, itu lebih bagus ya. Ada pertanyaan tentang pegawai bank, belum bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.